Bayangin Malula, dari pagi, siang, malam, kerja di jalanan, naik motor pula. Pecah tuh badan. Parahnya lagi, panas, debu, angin, hujan badai. Bener-bener pecah tuh badan. Pecah deh mbak, bentar-bentar masuk angin. Itu dia, biar gak gampang masuk angin, pakai jurus pecah angin. Jurus pecah angin? Iya, jurus pecah angin. Ini dia, TJ Masuk Angin. Oh. Pertama dan satu-satunya obat masuk angin dalam kemasan botol yang praktis. Hah? Sekali pencet, setara satu saset. TJ Masuk Angin dari madu TJ yang terpercaya dengan ramuan herbal masuk angin seperti jahe merah, daun mint, dan lainnya yang terbukti khasiatnya untuk masuk angin dan jaga daya tahan tubuh. Wah, boleh dong TJ Masuk Anginnya. Nih, cobain TJ Masuk Angin. Kemasan botol, sekali pencet setara satu saset. Berasa hangatnya, sensasi minnya, geram. TJ Masuk Angin, cara baru bantu redakan masuk angin. TJ Masuk Angin, pecah anginnya.